bagimu Indonesiaku. Pahlawan itu pun menumpahkan darahnya. Bambu runcing tak masalah, bedil pun dilawannya. Bagimu Indonesiaku, berjajar mereka, rela hidup tak kaya, padahal sudah S3, karena hidup bagi mereka adalah pengabdian. Mereka ada di sana, di permulaan kehidupan. Mereka membangun, dan kini Indonesia punya masa depan. Tapi celaka, ada yang tak bangga Indonesia, hanya bisa menggerogotinya, menghabisi apa yang sudah dikumpulkan oleh para pendahulunya. Tanpa tahu malu, mereka masih bisa berbicara bahwa mereka hidup untuk Indonesia. Semakin hari semakin mudah menemukan pemimpin salah. Ini ironi, karena Indonesia makin hari makin tenggelam dalam harga diri. Kita dikenal banyak dalam kejelekan. Kalaupun indah, itu hanya alamnya. Sayang, bangsanya tak seindah alamnya. Bukankah itu memalukan? Marilah berkelahi melawan nafsu diri. Marilah memberi dan berbagi untuk Indonesia, supaya sekarang di sini kita ini mempersiapkan masa depan bagi anak cucu kita, sehingga mereka dapat hidup dan berkata, para pendahulu kami memberi diri untuk Indonesia, kini gilir kami. Kalau tidak, kita tak berhak menuntut mereka berjuang untuk Indonesia, sementara kita justru menggerogoti dan merusaknya. Semoga Anda berani berhenti berbicara, kalau hanya bicara, tapi dalam fakta terbalik tindakannya. Jangan menambah kemunafikan, tapi bangunlah kesejatian. Bagimu Indonesiaku, bersama kita pasti bisa. Bersama saya, Bigman Sirait.